Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dari 8 poin, yaitu 4 poin yang telah beliau sebutkan tentang yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran hurufun wa kalimat. Al-Quran adalah huruf dan juga terdiri dari kalimat, ya, berupa huruf dan berupa kalimat. Apa yang pertama? Yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat. Yang pertama, orang kafir menganggap Al-Quran sebagai syair dan ucapan manusia. Terus sebagai syair dan ucapan manusia, dan syair terdiri dari huruf serta kalimat. Sementara Al-Quran bukan syair. Tanya. Sehingga orang kafir menganggap bahwasanya Al-Quran adalah syair. Tentunya syair ada hurufnya, ada kalimatnya. Tetapi Al-Quran bukan syair. Tanya. Yang kedua. Terus sisi pendalilannya. Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang yang menentang Al-Qur'an untuk mendatangkan yang semisal dari Al-Qur'an. Maka apa sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an huruf dan kalimat? Dan tidaklah Allah SWT menantang tentang sesuatu melainkan dari sesuatu yang ma'lum. Ini. Ya. Melainkan Allah SWT menantang dari sesuatu yang ma'lum berupa huruf dan kalimat. Sehingga kalau Allah SWT menantang dari sesuatu yang tidak ma'ruf, yang tidak ma'lum, tidak diketahui, sebagai tantangan yang tidak ada artinya. Menunjukkan maksudnya Allah menantang dari sesuatu yang telah diketahui oleh mereka. Itu Al-Quran berupa huruf dan kalimat. Yang ketiga. Salam. Yang ketiga. Yang ketiga, tafadhal. Ada lagi. Al-Quran dibacakan kepada mereka itu. Al-Quran dibacakan. Dibacakan Al-Quran yutla alaihim, dibacakan kepada mereka, kepada manusia, baik orang yang berimannya atau orang yang kafir. Yang perbedaannya orang-orang yang beriman bertambah imannya, tetapi orang-orang yang kafir bertambah kezalimannya ketika mereka dibacakan Al-Quran. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Dan tentunya tidaklah sesuatu yang dibaca melainkan berupa huruf dan kalimat. Ya. Kalau Al-Quran dibaca berarti ada hurufnya, ada kalimatnya. Yang keempat. Al-Quran dihafal di dada-dada manusia, ya, dan juga tertulis di Lauhil Mahfuz, sehingga tidak mungkin sesuatu yang dihafal dan tertulis melainkan berubah huruf dan kalimat. Itu 4 poin yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat. Sehingga Al-Quran bukan sebagai akidah Jahmiyah yang mengatakan ma'nan qa'imun binafsillahi azza wa jal, sebagai makna yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan kepada umatnya. Jadi ungkapan keinginan hati Allah yang diungkapkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itu adalah akidah yang batil, yang keliru. Taib. Yang kufur. Tapi Al-Quran berupa huruf dan kalimat Allah SWT yang mengucapkannya, bukan makna, bukan kalam nafsi, ya. Jadi bukan betikan hati. Taib. Yang kelima, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu ashru hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanatun. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an fa'arabahu, dan dia membacanya sesuai dengan kaidah nahwu dan kaidah tajwid, ya, sesuai dengan kaidah nahwu, artinya yang fathah dibaca fathah, yang kasrah dibaca kasrah, yang dhammah dibaca dhammah. Demikian pula sesuai dengan kaidah tajwid, ya, dengan ikhfa, idgham, mad dan yang lainnya. Maka orang yang membaca Al-Qur'an seperti ini sesuai dengan haknya, ya, sesuai dengan sifat-sifat dan makhrajnya, dan memperhatikan syakal harakatnya, fadahu bi kulli harfin minhu ashru hasanatin, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebajikan. Setiap huruf yang dia baca di Al-Quran mendapatkan 10 kebajikan. Subhanallah. Alif lam mim saja kata Rasul 3 huruf. Maka jikalau dibaca dengan sesuai kaidah tajwid dan kaidah nahwu, dari 3 huruf tersebut 30 kebajikan. Bagaimana dengan sekian huruf yang dibaca dalam Al-Quran? Ya, satu ayat berapa huruf? Tayyip. Kemudian satu surah berapa huruf? Satu lembar. Dan seterusnya. Tentunya kebajikan yang banyak yang didapati oleh seseorang ketika dia membaca Al-Quran dengan baik. Wa man qara'ahu, dan barang siapa yang membacanya, wa lahana fihi, dan terjadi salah di dalamnya, keliru dalam hukum nahwunya, ya, keliru dalam hukum tajwidnya, yang seharusnya fathah dibaca kasrah umpamanya, yang seharusnya dhammah dibaca fathah, ya, atau tidak memakai mad, tidak memakai idgham dan yang lainnya, maka yang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu bi kulli harfin hasanatun, setiap hurufnya dia mendapat satu kebajikan, ya, setiap hurufnya mendapatkan satu kebajikan, menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran dengan mahir, dengan bagus. Taib. Sehingga setiap hurufnya mendapat 10 kebajikan. Sahahul muallif wa lam ya'zuhu wa lam ajid man kharrajahu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Qudamah, tetapi beliau tidak mengazwu, mencantumkan hadis kepada sumber aslinya. Itu azwul hadis, ya. Mengaitkan hadis, menyandarkan hadis kepada sumber aslinya, baik itu ke Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau yang lainnya. Dan juga kata Syekh Al-Utsaimin, "Walam ajid man kharrajahu." Saya tidak tahu, tidak mendapatkan siapa yang mengeluarkan hadis ini. Ya, sehingga hadis ini kata Syekhna Yasin Habibullah Ta'ala, la asla lahu, hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada pangkal ujungnya, ya, siapa yang mengatakannya? Baik. Bisa jadi maudhu, palsu. Tapi yang sahih sebagaimana kita ketahui, hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, tentang keutamaan baca Al-Quran, muttafaqun alaih. Ya. Man qara'a Al-Quran wa huwa mahir ma'a safaratil kirami dararah. وَمَنْ يَتَتَعْتَ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقُ فَلَهُ أَجْرٌ. Berarti dia membaca Al-Quran dan dia mahir, ya, benar, tepat dalam membacanya sesuai dengan kaidah nahu dan tajwid, maka dia bersama para malaikat yang mulia keutamaannya. Sebaliknya, barang siapa yang dia membaca Al-Quran yatata'ta fihi, kesulitan, ya, sedikit ada berat, gugup, ya, sehingga yang pendek dibaca panjang, tajib, atau sebaliknya, maka orang seperti ini mendapat satu kebajikan. Tajib. Itu keutamaan yang sahih dalam bab membaca Al-Quran. Ya, sehingga buktinya dari hadis ini, makna yang sahih dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dibaca sama yutla wa yuqra, dan tentunya tidak ada sesuatu yang dibaca melainkan berupa huruf dan berupa kalimat. Tadi dalam hadis yang sahih, laisa alif lam mim harfun, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa mimu harfun, wa lamu harfun, wal mimu harfun. Ya, ada tiga huruf kata Rasul. Itu hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf, ya, dan juga kalimat. Yang keenam, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat, bukan kalamun nafsi, ingat ya, bukan kalam nafsi, bukan ucapan jiwa Allah SWT, betikan jiwa Allah SWT, tidak, yang dihikayatkan oleh Jibril atau Nabi Muhammad atau oleh si pembaca kepada orang lain, bukan. Itu semua adalah huruf yang datangnya dari Allah SWT dan kalimat yang datangnya dari Allah SWT. Qawlu Abi Bakrin wa Umar, ucapan Abu Bakar dan Umar, kata keduanya, i'rabul Quran ahabbu ilayna min hifdhi ba'di hurufihi, ya, memperbagus Al-Quran dari segi nahwu dan tajwidnya itu lebih kami sukai ketimbang menghafal sebagian hurufnya, ya. Jadi memperbagus terlebih dahulu bacaannya itu lebih disukai ketimbang langsung menghafalnya tanpa memperbagusnya, memperbaiki bacaan yang hendak dihafal, ya. Sehingga hendaklah sebelum kita menghafal perbaiki bacaannya baru dihafal. Tayib. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf ini. Kata Abu Bakar dan Umar, min hifdhi ba'di hurufihi, menunjukkan Al-Quran ada hurufnya. Yang ketujuh, qaulu Aliin radhiyallahu taala anhu, perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullah, faqad kafara bihi kullah. Barang siapa yang dia kufur terhadap satu huruf dari Al-Quran, faqad kafara bihi kullah, maka sungguh dia telah mengkafuri, mengingkari seluruh dari Al-Quran. Satu huruf saja yang dia ingkari dari Al-Quran, maka dia telah mengingkari seluruh huruf yang ada dalam Al-Quran. Tayyib. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat. Dan yang kedelapan, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat, ijma'ul muslimin, ijma'nya kaum muslimin, kama naqalahu al-mu'allif, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, ala anna man jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi fahuwa kafir, bahwasanya barang siapa yang dia menolak, menentang satu surat, ya, menentang satu surat atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf yang disepakati hal itu dari Al-Quran, maka dia telah kafir, ya. Kalau dia menentang minimalnya satu huruf, bagaimana kalau dia menentang satu kalimat, bagaimana kalau dia menentang satu ayat, bagaimana kalau dia menentang satu surah, bagaimana lagi kalau dia menentang satu Al-Quran. Dia menganggap bukan kalamullah, bukan ucapan Allah SWT, maka tentunya dia kafir, ya, telah mengeluarkan dari keislamannya. Tayyib. Kemudian kata Syekh, wa adadu suwaril Quran 14 wa mi'ah. Minha 29 uftutihat bil hurufil muqatta'ah. Ini sudah kita sebutkan. Ya. Pada pertemuan yang lalu. Dan bilangan Al-Qur'an, surat yang ada dalam Al-Qur'an ada 114 surat. Maka itu semua harus kita imani. Tidak boleh untuk kita menolak bahwasanya Yasin bukan termasuk Al-Qur'an sehingga disendirikan, ditulis dalam kitab tersendiri, tidak menyatu dengan Al-Qur'an. Ini keliru. Ya, atau mungkin di sana ada surat yang lain yang tidak menyatu dengan Al-Qur'an. Maka ini pun keliru. Tayyib. Tapi semuanya adalah Al-Quran yang wajib untuk kita imani. Dan di antara 114 surat ini ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf yang terputus, muqatta'ah. Ya, seperti alif lam mim, alif lam ra, sad nun, taib kaf ha ya ain sad, ya, ain sin qaf ha mim. Itu ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, jelas diawali dengan huruf-huruf. Dan setelahnya pun huruf. Sudah ketemu PR-nya. 29 surat yang diawali huruf-huruf muqatta'ah. Ada yang sudah mengumpulkan? Sudah nulis, mencatat? Sudah, ada? Sudah, sebutkan. 29 surat. Tafadhal faida bagi yang lain. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Imran, Alif Lam Mim. Suratnya saja terus. Terus surat sama kalimatnya. Terus. Al-A'raf. Yang lainnya dicatat. Alhamdulillah ada yang mengumpulkan. Alif Lam Mim Shad, Yunus, Alif Lam Ra, Hud, Alif Lam Ra, Yusuf, Alif Lam Ra, Ar. Al-Ankabut Alif Lam Mim, Al-Arum Alif Lam Mim, Luqman Alif Lam Mim, Asyajadah Alif Lam Mim, Yasin Yasin, Saf Saf, Sad Sad, Ghafir Ham Mim, Ghafir Ghafir Ham Mim, Ghafir Surat Al-Mu'minun. Baik. Surat Al-Mu'min. Baik, terus. Fusilat Ha Mim, Asyura Ha Mim, Asyura Asyura. Terus Asyura. Yang satu Asyura Tosin Mim. Kalau yang ini Asyura. Terus Az-Zukhruf Ha Mim, Ad-Dukhan Ha Mim, Ad-Dukhan Ad-Dukhan Ha Mim, Al-Jasiyah Khan Mim, Al-Akhqaf Khan Mim, Qaf Qaf, Al-Qalam Nun. Tayyib. Bisa diulang yang lain? Ada yang bisa ngulang? Ada yang bisa ngulang? Dua puluh sembilan. Yang pertama Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Yang ketiga Al-A'raf situ. Ya. Yang ketiga Al-A'raf. Yang keempat Yunus. Yang keempat Yunus. Yang kelima di situ. Yang kelima Hud. Yang keenam Yusuf. Yang ketujuh Ar-Ra'du. Yang kedelapan Ibrahim. Yang kesembilan Al-Hijr. Yang sepuluh Maryam. Yang sebelas Taha. Yang kedua belas Asy-Syu'ara. Yang ketiga belas Al-Qasas, An-Naml. Yang ketiga belas An-Naml. Yang keempat belas, empat belas Al-Qasas. Yang kelima belas Al-Ankabut. Yang keenam belas Ar-Rum. Tujuh belas Luqman. Delapan belas Sajdah. Sembilan belas Ghafir. Yasin dulu. Yasin dulu. Kemudian 20 Sad. 21 baru Ghafir. Baik. Surat Al-Mu'min Ghafir. 22 Fussilat. 23 Asy-Syura. 24 Dukhan. Ya. Zuhruf dulu. Zuhruf. 25 Dukhan. 26 Al-Jahfiyah. 27 Al-Ahqaf. 28 Qaf. Dan 29 Al-Qalam. Taim. Semua diawali dengan huruf muqatta', disebut huruf Al-Muqatta'. Huruf yang tersendiri. Taim. Huruf yang tersendiri. Dan huruf yang tersendiri ini bukanlah didatangkan tanpa makna, tetapi tugas kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Seperti makna alif lam mim, bukan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, atau Yasin, ya insan, apa-apa. Taib. Ya, semuanya ada maknanya, tetapi maknanya yang mengetahui hanya Allah. Yang mengetahui hanya Allah SWT. Kita serahkan maknanya kepada Allah SWT. Adapun selainnya, ya, maknanya ma'lum, diterangkan oleh ulama dalam kitab tafsir. Jadi huruf muqatta'ah ini yang ada di awal surah, yang utama untuk kita menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Dan jangan sampai kita menganggap tidak ada maknanya, tapi ada maknanya, tetapi hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Qala rahimallahu ta'ala awsaful Qur'ani, sifat-sifat Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an tersifati. Dan Al-Quran ingat bukan makhluk, ya, sebagaimana Allah SWT bukan makhluk, tetapi apa, memiliki sifat, ya, memiliki sifat. Sehingga kata ulama, ma min mawjudin illa walahu sifat. Tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi ini atau di alam ini melainkan memiliki sifat. Oleh karena itu, karena Allah SWT mawjud, ada, maka memiliki sifat. Al-Quran pun ada, bukan kalam nafsi, bukan ucapan hati, ya, yang ditabirkan, diungkapkan oleh Jibril atau oleh Nabi kita Muhammad SAW atau oleh kita sendiri ketika membaca Al-Quran, tidak. Sehingga memiliki sifat. Dan sifat-sifat Al-Quran ini, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wasafa Allahu Al-Quran Al-Karima bi-awsafin azimatin كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quranul Karim dengan sifat-sifat yang agung, yang banyak, yang disebutkan oleh penulis, yaitu oleh Ibnu Qudamah, sebagai berikut. Jadi Allah sendiri yang mensifati Al-Quran, ya, sebagai kalamnya, sebagai ucapannya. Dan sifat-sifat Al-Quran semuanya sifat yang azimah, yang agung, yang mulia, yang terhormat. Wa min sifatil Quran, dan termasuk dari sifat-sifat Al-Quran yang pertama, kata Syekh, annahu kitabullahil mubin. Al-Quran disifati sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala al-mubin, yang jelas, gamblang, terang. Tayyib. Sehingga Al-Quran, kata Allah SWT, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan padanya. Artinya apa? Mubin, jelas, gamblang, terang, tidak ada yang diragukan, disangsikan. Dan tentunya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna mubin? Al-mufsihu amma tadammanahu min ahkamin wa akhbarin, yang menjelaskan perkara-perkara yang dikandung oleh Al-Quran, ya, terkandung di dalam Al-Quran, baik itu dari sisi hukum ataupun berita-berita. Jadi Al-Quran fungsinya menjelaskan apa yang terkandung padanya dari hukum-hukum ataupun dari berita-berita, baik itu berita yang terdahulu mengenai umat-umat terdahulu ataupun yang terkemudian, atau berita-berita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dengan makhluknya. Maka semua telah gamblang dan dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Oleh karena itu Allah firmankan di surah An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, dan kami turunkan kepada engkau Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Apa fungsinya Al-Quran? Tibyanan likulli syai, sebagai penjelas bagi setiap perkara, ya, baik itu yang menyangkut hukum, ya, kita mau tahu hukum apa, semuanya setelah ada dalam Al-Quran, ya, hukum waris, hukum haid, hukum ila, ya, suami yang mengatakan saya tidak akan menggaulimu, atau hukum zihar, atau hukum istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, hukum pernikahan antara ahli kitab, ya, hukum muslim nikah dengan kafir, hukum jual beli, ya, dan seluruh hukum dalam Al-Quran sudah ada. Tibyanan likulli syai, karena Allah SWT sebutkan sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ya, oleh karena itu kata Allah SWT, ma faradna fil kitab min syai' wa qalu ta'ala fassalnahu tafsila, tidak ada yang kami luputkan di dalam Al-Quran sedikit pun, ya, semuanya telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dirinci dengan serinci-rincinya. Yaitu kalau tidak didapat dalam Al-Quran, diisyaratkan di dalam sunnah. Karena sunnah tufassirul Quran, ya, sunnah menafsirkan Al-Quran. Atau di awal-awal surat Al-Hijr, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Tapi surat Al-Hijr diawali dengan huruf muqatta'. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Al-Kitab, Al-Quran, wa Qur'anin mubin, dan Al-Quran yang jelas, gamblang. Itu sifat yang pertama. Maksudnya Al-Quran disifati sebagai kitabun mubin, kitab yang menjelaskan, menerangkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dari segi hukum ataupun berita-berita, baik itu berita yang menyangkut dengan Allah SWT atau dengan makhluknya atau dengan umat-umat terdahulu dan yang terkemudian. Yang kedua, annahu hablullahil matin. Al-Quran Allah sifati sebagai tali Allah SWT yang kokoh. Maksud dari hablullahil matin, tali Allah yang kokoh, yaitu al-ahdul qawiyu alladhi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilayhi wal fawzi bi karamatihi. Perintah Allah SWT yang kuat, aturan Allah SWT yang kuat, yang Allah jadikan hal itu sebagai sebab bagi seseorang lil wusuli ilaihi, sehingga dia sampai kepada Allah SWT. Dengan Al-Quran akan menyampaikan dia kepada Allah SWT dan akan menyampaikan kepada al-fawz, kesuksesan, keberuntungan, bikaramatihi, dengan kemuliaan Allah SWT. Al-Quran adalah sebab yang menghantarkan kita kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, ya, dengan jalan yang lurus itu akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, hal itu melalui Al-Quran. Sehingga Al-Quran merupakan prinsip-prinsip yang kuat yang seorang hamba akan sampai kepada Allah SWT, ya. Keriduan-keriduan Allah SWT, baik itu dari ucapannya ataupun perbuatannya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqum, karena Al-Quran akan menunjukkan seorang kepada jalan yang lurus. Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah SWT huwar razzaq, zat yang mahu memberikan rizki, yang dzul quwwatil matin, dan memiliki tali yang kokoh. Ini Al-Quran. Taib, sebagai jalan keselamatan, sabilun najat, ya, sabilus salamah, wa sabilul fawz, jalan keselamatan, jalan keberuntungan, jalan kesuksesan. Taib, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, itu semua tentunya dengan melalui Al-Quran. Ini diantaranya dua sifat untuk Al-Quran dari sekian sifat yang akan disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.